Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Maha suci Allah, segala puji baginya dan Dialah yang Maha Besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa memaksimalkan aktivitas kita pada hari ini. Dan tidak lupa kami juga turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita mengenal istilah mulutmu harimaumu, atau di sisi lain adalah lidah itu tidak bertulang. Begitu pentingnya akan esensi sebuah lidah, sehingga kita bisa melihat banyak fakta yang menimbulkan dengan lidah orang bisa mulia dan dengan lidah orang juga bisa turun ke lembah tercela. Nah, seperti apakah Islam memandang persoalan lidah ini? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi lebih jauh tentang pengendalian lisan bersama seorang guru yang sudah hadir bersama saya, yaitu Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah cukup lama tidak ketemu dengan Ustadz nih. Dan terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini Ustadz. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdoa, kali ini kita kedatangan tamu cukup luar biasa, adik-adik dari mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dek? Kayaknya gak bersemangat, kayak ngantuk gitu. Sehat semua ya? Amin. Jangan lupa habis siaran masuk kampus lo, kuliah lo ya. Jangan sampai bablas. Baik, terima kasih sudah pernah hadir ke studio pada pagi hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang mengendalikan lisan, marilah kita simak terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kori kita, Ustadz Dr. Andes Subur Supriyadi. Beliau akan membacakan surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 53 sampai 55. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepada dia yang dikehendakinya, dan dia mengazabmu jika dia menghendakinya. Dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan sari tilawahnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tentang mengendalikan lisan, jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pagi ini kita masih membahas tentang mengendalikan lisan bersama Ustadz Ihsan Tanjung. Baik Ustadz, berbicara tentang lisan tentu tidak ada habis-habisnya, karena pembicaraan muncul memang dari lisan gitu ya. Tadi di depan saya sempat menyebutkan mulutmu harimaumu, Ustaz. Nah, itu maknanya seseorang kita itu memang tergantung dari lisan kita. Mungkin dijelaskan sedikit pandangan agama kita tentang lisan ini seperti apa esensinya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara sekalian rahimakumullah, memang di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jumpai arahan mengenai lisan, mengenai pembicaraan ini sangat mendapat perhatian. Termasuk tadi di dalam rangkaian ayat-ayat yang dibacakan juga disebutkan di situ surat 17, ya? Surat 17 Al-Isra ayat 53-nya Allah Ta'ala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau perkataan yang benar. Nah, kemudian selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Artinya, di satu sisi Allah menyuruh kita mengucapkan, di sisi Allah memperingatkan akan salah satu karakter utama syaitan adalah menimbulkan perselisihan, maka di antara kriteria utama ucapan yang baik itu adalah ucapan yang semakin mempererat hubungan satu sama lain umat manusia. Bukan yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Gitu. Nah, tapi hati-hati juga dalam masalah ini. Karena apa? Karena siapapun mengucapkan apapun yang berarti menyampaikan pendapat apapun itu selalu saja menimbulkan reaksi pro dan kontra. Betul. Kan gitu. Sehingga kalau kita pelajari riwayat hidup seluruh nabi-nabi Allah, mereka itu ketika mulai menjalankan tugas risalah dakwah, maka sejak awal mereka menyampaikan tugas itu mulai juga terjadi pemisahan di tengah masyarakat antara siapa yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala dan mereka yang mengingkarinya. Sehingga ini juga bisa diartikan sebagai menimbulkan perpecahan. Tetapi bukan perpecahan seperti itu yang dikhawatirkan oleh Allah Ta'ala, tetapi perpecahan yang menyebabkan tidak adanya lagi apa namanya manusia itu arahan dan bimbingan. Nah, jadi maka dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, man tawakkala li ma baina rijlaihi wa ma baina lihyatihi tawakkaltu lahu bil jannah. Artinya, barang siapa menjamin untukku sesuatu yang antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, dan menjamin untukku antara kedua jenggotnya atau kedua rambutnya, yaitu bibirnya, mulutnya, ya kan? Maka aku jamin syurga baginya. Gitu. Jadi sedemikian Nabi itu memberikan perhatian kepada urusan ucapan, urusan lisan, urusan perkataan, ya kan? Itu sampai demikian. Nah, kemudian tentunya supaya secara garis besar supaya kita ini memiliki lisan yang terkendali, ya. Allah Ta'ala juga memberikan kita arahan agar terlibatlah dalam topik yang terbaik di dunia ini. Maksudnya? Jadi pembicaraan kan bisa banyak topik, gitu. Okay. Tetapi ternyata Allah Ta'ala memberikan kita satu jaminan. Kalau kita terlibat dalam topik yang satu ini, maka inilah jenis percakapan, ucapan yang terbaik. Yep. Yaitu ayat yang berbunyi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang selalu mengajak kepada Allah Ta'ala. Artinya terlibat dalam dakwah. Jadi topik pembicaraan dakwah itu adalah topik yang sebenarnya di mata Allah Ta'ala terbaik. Ya. Gitu. Tetapi kan ada asumsi bahwa yang berdakwah itu, ini sebagian masyarakat kita, Ustaz, yang berdakwah itu memang ada petugasnya, yaitu para Ustaz gitu ya. Betul. Sementara kita esensi yang masyarakat biasa ini, seperti apa keterlibatan kita biar tadi masuk di dalam kategori yang terbaik itu. Ya, justru itu. Pemahaman atau salah opini itu yang harus diluruskan. Sesungguhnya yang namanya kewajiban berdakwah memang ada kewajiban khusus dari mereka yang dijuluki sebagai para du'at, para muballigh, para asatidz, para ulama bahkan gitu kan. Tetapi Islam itu memandang bahwa pada hakikatnya sebegitu seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi seorang muslim, secara otomatis dia pun seharusnya menjadi da'i. Kenapa? Karena ada kaidah juga dalam bahasa Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang enggak punya apa-apa, bagaimana bisa memberikan sesuatu kepada orang lain gitu. Sedangkan orang untuk bisa berdakwah harus menyampaikan kan? Betul. Nah, sedangkan begitu seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat yang berarti dia masuk Islam, menjadi orang beriman yang tadinya dia kafir gitu kan. Sesungguhnya dia memiliki sesuatu. Apa itu? Iman. Gitu. Itulah modal dia ya. Itulah modal pokok dia. Nah, maka enggak ada ceritanya muslim manapun yang boleh mengatakan, "Wah, saya kan bukan ustaz, saya bukan dai, maka saya enggak usah terlibat dalam dakwah." Enggak bisa. Artinya keliru ya pemahaman itu. Keliru, keliru pemahaman itu. Karena pada hakikatnya semua kita ini menuju ke Allah. Kita semua menuju ke Allah. Hidup kita ini adalah perjalanan menuju ke Allah Ta'ala. Tinggal kita mau pilih apa. Pilih di ujung sana nanti disambut dengan senyuman Allah atau disambut dengan murka Allah. Itu aja. Tapi bahwa semua orang itu menuju ke Allah itu pasti. Nah, orang-orang yang beriman itu sadar dia menuju ke Allah, yang oleh karenanya dalam hidupnya di dunia ini dia sibuk menyadarkan orang lain, ayo kita menuju ke Allah dengan penuh kesadaran, kira-kira gitu. Dan itu kan bukan perkara yang sifatnya mensyaratkan ilmunya banyak dulu baru kemudian berdakwah. Makanya sampai ada hadis, balighani walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Ya, saya kira kita semua yang ada di sini sekurang-kurangnya punya 7 ayat, itu surat Al-Fatihah. Ya kan? Kita hafal 7 ayat gitu. Betul. Masa iya kemudian dengan 7 enggak bisa, sedangkan dengan 1 aja kata Nabi sudah cukup. Ya. Baik, saya kembali tadi kalau kita merujuk ke surah Al-Isra ayat 53 itu Ustaz, tentang hubungannya tentang kita harus mengucapkan perkataan yang baik atau yang benar itu dengan tadi syaitan adalah musuh yang nyata bagimu gitu ya. Ini apa hubungannya gitu, apakah memang syaitan itu sifatnya pendusta, pemecah belah sehingga itu merupakan lawan yang harus kita hindari Ustaz di sisi ini? Ya, jadi memang syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Allah Ta'ala berfirman juga, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh gitu. Tapi keseharian kita rasanya tidak lepas dari pertemanan dengan syaitan itu Ustaz. Oh, memang iya. Artinya gendongnya syaitan yaitu iblis kan sudah bertekad gitu. Begitu dia akhirnya difonis oleh Allah Ta'ala akan menjadi ashabus sa'ir, penghuni api yang menyala-nyala, api neraka, dia kemudian minta tangguh. Ya Rab, ya Allah, izinkanlah aku sampai hari kiamat gitu, tangguh gitu, tunda deh gitu, aku dihukum ke dalam neraka gitu. Dan Allah kasih ya kan. Dan begitu dikasih sama Allah tangguh itu, langsung dia ambil kesempatan. Dia bilang, karena engkau sudah memberikan aku tangguh ya Allah, aku akan sesatkan sebanyak-banyaknya manusia, ya kan? Dan aku akan tipu mereka, aku akan jebak mereka dari depan, belakang, kiri, kanan gitu ya, sehingga mereka menjadi bahagian dari diriku, artinya menjadi golonganku untuk bersama-sama menjadi ashabus sa'ir, menjadi penghuni api neraka. Jadi artinya dia sudah berbulat tekad gitu lah. Makanya kita manusia ini kalau tidak berbulat tekad juga di dalam melawan mereka, memerangi mereka, ya wajar kita pada berjatuhan ke dalam perangkap mereka. Gitu. Karena di satu sisi mereka bertekad dan mereka konsisten dalam tekad itu, sementara kita nggak bertekad gitu. Sudah bertekad pun belum tentu konsisten. Betul, gitu. Betul. Ya kan? Makanya lemah sekali. Dan itu juga sebabnya kata insan itu sendiri, manusia itu sendiri berasal dari kata nasia, lupa. Manusia ini pelupa. Dan karena manusia pelupa harus ada yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Ya orang-orang yang suka mengajak ke jalan Allah. Ya. Ustaz, berikan gambaran kepada kita tentang seperti apa bahaya kalau lisan kita itu tidak dikendalikan, Ustaz. Iya. Saudara sekalian rahimakumullah, pada dasarnya bentuk-bentuk bahaya lisan ini banyak sekali, ya kan? Dia ada bahaya yang sederhana, tetapi ada bahaya yang kategorinya minal kabair, ya dosa-dosa besar. Seperti apa misalnya? Sebagai contoh misalnya yang termasuk dosa besar adalah seseorang itu mengucapkan sumpah palsu. Itu dosa besar itu. Ya kan? Bahkan sedemikian besarnya sampai Nabi ketika menyebutkannya itu mengulang-ulanginya terus-menerus. Ya gitu. Ya kan? Nabi menegaskan berulang-ulang, sumpah palsu gitu. Sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kami mendengarnya menginginkan Nabi itu segera berhenti aja gitu, enggak ngomong lagi gitu. Saking khawatirnya. Nah, jadi sumpah palsu itu merupakan dosa yang sangat besar. Ya kan? Nah, termasuk dosa besar juga adalah seseorang itu bermuka dua. Apa itu maksudnya? Bermuka dua itu artinya begini. Dia ngomong ke satu golongan seolah-olah dia cocok dengan golongan itu. Dia ngomong ke golongan lain yang sebenarnya bertentangan dengan golongan ini, seolah dia cocok dengan golongan ini juga. Gitu. Nah ini bermuka dua. Yang kayak gini juga termasuk yang sangat besar. Atau dalam bahasa lain dikatakan orang munafik kah yang bermuka dua ini? Itu kan jenis manusianya. Jenis manusia. Gitu. Oke. Okay. Ya kan? Tetapi di sini konteksnya konteks lisannya. Lisannya ini bermuka dua gitu. Lisannya di artinya yang kepada yang satu menjilat, kepada yang lain juga betul, menjilat. Betul. Gitu, ya? Gitu. Nah, jadi ini termasuk yang sangat dimurkai. Nah, tapi di samping itu ada juga yang kaitannya dengan lisan ini, ya kan, yang perlu diwaspadai, ya, walaupun dia kategorinya nggak dimasukkan ke dosa besar. Ya, contohnya misalnya orang berbicara hal yang nggak bermanfaat, ya kan, seseorang terlalu banyak bersyair, bernyanyi, gitu, ya kan, atau seseorang bersenda gurau, ya, bercanda yang kemudian sampai melampaui batas, ya, sampai Nabi sendiri bahkan pernah mengatakan bahwa Nabi tidak suka dengan orang yang mengucapkan kebohongan walaupun dalam bercanda, gitu. Walaupun dalam bercanda. Walaupun ya. Dalam bercanda. Jadi artinya Nabi itu hanya bisa mentolerir orang yang bergurau bercanda jika bercandanya itu benar. Tapi kalau bercandanya itu mengandung kebohongan, itu Nabi nggak suka, gitu. Bercanda bahkan, saja tidak suka yang bohong ya, apalagi yang. Bahkan Nabi sampai mengatakan Nabi itu mencela orang yang menyampaikan sesuatu agar orang tertawa padahal bohong, gitu, ngerti? Ya. Ya kan? Jadi dia bisa bikin orang tertawa, tapi sebenarnya dengan sebuah tema pembahasan ya. Yang mengandung kebohongan sebenarnya. Artinya pelawak-pelawak kita itu? Ya jangan pakai kita dong, pelawak-pelawak. Oh pelawak gitu. Saya nggak merasa memiliki soalnya, Oh begitu. Gimana Ustaz? Tentang lebih banyak kan mereka tuh menciptakan gurauan-gurauan biar menghibur penonton. Ya justru gitu. Itu kan. Itu kan produk dari peradaban zaman sekarang, ya. Gitulah. Memang peradaban zaman sekarang ini peradaban bermasalah, gitulah. Peradaban kita sekarang ini bukan peradaban yang berlandaskan tauhid, ya. Berlandaskan keimanan, gitu. Tapi peradaban yang berlandaskan materialisme, ya, paham bahwa materi itu segala-galanya. Maka seseorang demi meraih materi dia mau berbuat apapun, gitu. Oke. Sekarang ini kan banyak sekali tuh yang hal-hal yang seperti bagaimana biar kita bisa terhindar nih khususnya terhadap lawakan-lawakan yang diciptakan tadi Ustaz. Ya sudah barang tentu akhirnya sebelum kita berbicara lisan ya kan kita harus berbicara hal yang paling menjadi faktor pengendalinya. Apakah itu hati? Gitu. Ya kan akhirnya kan di sini kita harus tarik kepada hal yang lebih dalam lagi yaitu hati manusia. Nah, oleh karenanya sebelum kita berbicara tentang pengendalian lisan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana kita memiliki hati yang bersih, yang jernih gitu. Karena kalau kita lihat di dalam surat Toha jika saya tidak salah, itu disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada musuh utama beliau yaitu Fir'aun, dan Fir'aun ini kekuasaannya dahsyat ya, dan juga galak gitu loh, tauhid gitu. Nah, Fir'aun ini oleh Nabi Musa alaihi salam, biarpun beliau nabi, tapi beliau juga punya perasaan khawatir. Sehingga akhirnya beliau berdoa. Nah, doanya ini sering kita jadikan doa sebelum kita berbicara di depan umum, sebelum kita bicara di depan situasi yang sulit dan sebagainya kan. Rabbishrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu artinya, Rabbishrah li sadri, ya Rabb, ya, lapangkanlah dadaku. Gitu. Nah, dada ini adalah wadahnya hati kita. Gitu. Ya, wa yassirli amri, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah belenggu lisanku. Yafqahu qawli, agar dia memahami ucapan-ucapanku. Nah, berarti sebelum segala sesuatunya kita berbicara tentang pengendalian lidah, kita harus memastikan kita punya dada yang lapang. Dan dada yang lapang itu hanya ada jika kita memiliki qalbun salim, hati yang jernih gitu. Sekarang kita sendiri saya kira bisa menceritakan pengalaman pribadi masing-masing. Bagaimana tatkala kita sedang suntuk ya kan, hati kita terasa sempit, dada terasa sempit gitu kan. Terus kita disuruh pidato gitu ya kan. Biasanya mumet gitu, pidato kita tuh gak berkembang gitu kan. Gak ada kreativitas, gak ada inovasi gitu kan. Dan bahkan kadangkala tanpa kita sadari ucapan kita pun menjadi sesuatu yang gak produktif, kontraproduktif gitu. Karena apa? Karena itu ekspresi dari hati yang sedang mumet kan gitu. Ekspresi dari dada yang sedang sempit gitu. Makanya pantas kalau Nabi SAW sampai mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik saja atau dia diam. Gitu. Nah, berarti kita bisa simpulkan di antara bentuk waktu kapan kita harus diam, ketika kita sadar ini enggak ada lagi mumet nih, lagi sempit gitu ya. Jangan coba-coba deh kita bicara, nanti malah kontraproduktif. Baik. Saya sebenarnya ingin bertanya beberapa hal lagi terkait dengan bagaimana menjaga lisan ini. Tapi mungkin kita berikan kesempatan dulu kepada adik-adik kita yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Siapakah yang terlebih dahulu? Oke, tolong sebutkan namanya nanti dan langsung ke pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalisatul Ukhrawiyah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengendalikan lidah atau menjaga lidah kita selain yang Ustaz sampaikan tadi, seperti terlibat dalam dakwah serta urgensinya dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan lagi, silakan. Oke. Oke, tolong sebutkan namanya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lidiyatul Mubarakah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sama seperti teman saya tadi, Pak Ustadz yang terhormat, di sini saya merasa bahagia sekali karena di pagi yang cerah ini saya sudah mendapatkan bekal yang luar biasa dari Pak Ustadz. Saya di sini merasa menjadi manusia yang sangat beruntung karena saya berpikir ketika kita bisa menjaga lisan, di situ kita akan terarah untuk bagaimana menjalankan aktivitas pada hari itu. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Silakan. Yang pertama, saya pernah mendengar Pak Ustadz ada hadis yang berbunyi kullu haq walau kana murron, berkatalah yang sejujurnya walaupun itu pahit. Dan di sini yang saya garis bawahi adalah kata-kata murron tersebut, di mana murron itu adalah ketika kita mengucapkan sesuatu dan itu akan membuat orang lain akan merasa sakit hati. Tolong dari hadis ini diklarifikasikan. Baik. Terus pertanyaan yang kedua, tadi Pak Ustadz juga menyampaikan bahwa bahayanya lisan itu ada dua, diantaranya yang mengakibatkan dosa besar dan yang mengakibatkan dosa kecil. Di sini saya tertarik tadi ada penyampaian tentang akibat dari dosa kecil, walaupun kecil juga itu dosa ya Pak Ustadz. Saya takut dan ngeri. Tadi ada tentang apa? Bersyair, berbicara, bersyair, dan terus bercanda, bernyanyi dan sebagainya. Dan tadi sempat dari moderator juga menyampaikan bahwa seperti pelawakan gitu ya. Di sini saya malah menggarisbawahi kalau pelawak itu bukannya mereka itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, berarti itu merupakan satu ibadah, Pak Ustadz. Mohon diklarifikasikan lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama Mbak Khalisatul ya, subhanallah namanya bagus-bagus nih, tentang bagaimana agar kita bisa pengendalian lisan ini Ustadz, dan kaitannya dengan urgensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Urgensi dakwah. Ya, jadi melanjutkan tadi, memang sebenarnya pengendalian lisan ini di samping masalah hati tadi, ya kan, juga masih masalah hati, tetapi sisi lain lagi, yaitu bahwa hati yang terpaut ke akhirat, ya kan? Seperti apa misalnya? Jadi hati yang terpaut ke akhirat itu akan menyebabkan lisannya juga lebih terkendali. Tapi kalau hati kita ini hanya terpautnya kepada dunia, ya kan, lisan kita ini justru akan semakin liar. Karena apa? Karena tabiat dari dunia ini menipu. Ya. Gitu. Nah, sedangkan mereka-mereka yang hatinya itu sudah terpaut ke akhirat, ya kan, maka dia hanya mau berbicara hal-hal yang dia yakin akan memberikan added value, nilai tambah bagi posisinya di akhirat nanti. Yang terpaut ke akhirat itu secara konkretnya seperti apa? Jadi gini. Apakah hanya berbicara yang hal yang bagus-bagus saja, sementara yang tidak perlu mungkin kita hindari atau mungkin menjauh dari tempat yang tidak perlu itu? Secara garis besar begitu memang, ya kan? Jadi secara garis besar, orang yang kalau seandainya hatinya sudah terpaut ke akhirat, tentunya dia juga tidak mau terlibat dalam aktivitas bergaul, ya kan, berbicara yang sifatnya semakin mengancam akhiratnya, kan gitu. Tapi kalau orang yang terus-menerus ingat akhirat, ya kan, maka tentu dari segi milih teman saja, dari segi jenis aktivitas, dari segi jenis pembicaraan, itu akan membuat dia terkendali. Tapi di sisi lain kita disuruh bertebaran nih, Sat, di muka bumi nih untuk bermuamalah gitu, Sat. Oh, bukan. Bertebaran di muka bumi bermuamalah itu bukan ya? Bukan berarti kita mengejar dunia, kan? Coba lihat ayat tentang masalah dunia dan akhirat. Contohnya misalnya surat Al-Qasas ayat 77. Ini ayat yang sering disalahpahami menurut saya. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa-apa yang Allah telah sediakan berupa karunia di akhirat, gitu kan? Ya. Tapi jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Dari dunia. Ayat ini sudah sangat jelas, teksnya, redaksinya sudah sangat jelas. Tapi yang kadang-kadang kita nggak mengerti di masyarakat, ya, itu ada logika yang dibalik. Silahkan jadi orang kaya, gitu. Asal nggak lupa akhirat, kan gitu. Bener nggak ucapan itu? Ya. Coba Anda renungkan baik-baik. Kalau secara cocok nggak itu, cocok nggak itu dengan teks tadi? Kan teksnya jelas-jelas bilang apa? Kejarlah akhirat, jangan lupakan bagaimana dari dunia. Terus orang menafsirkannya apa? Silahkan, Islam gak ngelarang jadi orang kaya, asal gak lupa akhirat. Loh, terbalik dong gitu. Jelas-jelas Allah mengatakan jangan lupa dunia gitu. Artinya hubungan kita dengan dunia itu hanya hubungan sebatas don't forget you're still living on this world, kan gitu. Jangan lupa, kamu masih hidup di dunia. Kalau lapar perlu makan gitu loh, kalau tidur perlu, kalau ngantuk perlu tidur, kalau haus perlu minum, kan gitu. Tapi bukan berarti hidup kita adalah untuk dunia, tidak. Kita orang beriman ini hidup untuk akhirat, gitu. Dunia ini adalah sarana buat kita untuk mengejar akhirat. Makanya sampai Nabi mendefinisikan orang yang cerdas itu siapa? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak menghisap, mengevaluasi perbuatan-perbuatannya, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Kebanyakan kita hidup di peradaban materialisme ini tanpa sadar hidup untuk sebelum kita mati, kan? Betul. Sampai ungkapannya apa? Wah, kalau kamu begini caranya masa depan kamu suram nih, gitu. Masa depan itu apa? Masa tua, kan gitu. Padahal masa tua itu biar gimana pun masih sebelum kematian. Kalau orang beriman gak cuma sampai masa tua, dia lewat udah, gitu. Jadi sampai ke akhirat pikirannya gitu, ya kan? Makanya ini penanya nih namanya sudah sangat bagus, kan? Ya kan? Makhlisatul. Nah, dia punya keikhlasan untuk ke akhirat, kan gitu. Memang harusnya begitu. Semua amin, kita amin, amin, amin. Semua kita seharusnya di dalam hidup ini selalu dan terus terang saja, berbagai problem yang sekarang ada, ya, mau itu namanya problem ekonomi, problem politik, itu semua bersumber dari apa? Dari rebutan orang-orang yang ngejar dunia ini, gitu. Mereka bukan orang-orang yang mengejar akhirat. Kalau mereka orang-orang yang mengejar akhirat, bahkan jadi pejabat aja nggak mau, gitu. Jadi pejabat saja tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingatkan, ya kan, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan itu potensial menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber penyesalan dan kehinaan di akhirat. Itu makanya para pendahulu kita, mana ada ceritanya mereka rebutan jabatan? Enggak ada. Bahkan mereka ketika diangkat jadi pejabat langsung mengucapkan kalimat istirja, kalimat merasa kena timpa tangga gitu loh, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau zaman sekarang kan enggak, langsung tasyakuran gitu. Sujud syukur ya. Sujud syukur segala macam gitu kan. Sebuah logika yang sudah terbalik gitu loh. Tapi ada asumsi juga dengan mereka diangkat menjadi pejabat gitu ya, mereka bisa meluruskan yang selama ini keliru. Apakah orang yang seperti ini juga tidak saya pas kan, di posisi saya jawab, itu? Saya jawab dengan pertanyaan, ada nggak yang begitu? Walau-walau saya. Kan? Yang paling sering kita lihat adalah sebelum di situ memang luar biasa, tapi setelah di situ berubah. Gitu, itu yang paling banyak kita lihat ya kan? Gitu. Ya, ya masalah paradigma gitu loh, ya kan? Paradigmanya masyarakat kita sekarang ini masyarakat yang sadar tidak sadar sudah kena pengaruh imbas dari penguasa globalnya yang notabene materialistik. Gitu. Akhirnya trickling down efeknya gitu kan, netesnya sampai ke umat Islam begitu semua. Baik. Gitu. Baik. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua nih tentang Mbak Lidiyatul Mubarokah tadi ya, tentang hadis yang berbunyi kulil haq walau kana muran. Nah, walau kana murannya itu yang seperti apa? Sementara di sisi lain kita juga harus berkata yang baik gitu. Saya teringat saya pernah dapat satu arahan dari seorang ustaz yang membahas hadis ini, dan menurut saya arahan beliau ini masya Allah di luar dari yang kebanyakan. Seperti apa, Sal? Jadi beliau mengatakan ada salah faham terhadap hadis ini seolah-olah dia dipisah antara bagian pertama dengan bagian kedua. Mm-hmm. Bagian pertama itu untuk yang ngomong, yeah, dainya, mm-hmm, gitu kan. Bagian kedua untuk yang nerimanya. Keliru. Yeah. Ini hadis ditujukan untuk yang ngomong. Gitu. Oh. Sampaikanlah kebenaran walaupun dalam kamu menyampaikan kamu tuh harus mengalami kepahitan gitu. Bukannya kita menyampaikan kebenaran terus sementara orang lain jadi pahit gitu. Mm-hmm. Ya kan? Kalau mau kayak gitu mah berarti kita ngomong aja yang bikin orang kesel. Gitu, ya kan? Seolah-olah kan Nabi ingin mengatakan, ngomong aja yang bikin orang kesel, ya kan? Berarti kamu dalam kebenaran gitu. Enggak begitu. Yeah, yeah. Ya kan? Ini hadis diarahkan sepenuhnya kepada sang penyampai. Hmm. Hei, kamu sampaikanlah kebenaran walaupun efek dari menyampaikan kebenaran kamu tuh menghadapi kepahitan. Ah, gitu. Mau enggak gitu? Dan itulah realitas yang sekarang kita temukan, betul, bahwa betul, kebanyakan orang-orang yang katanya menyampaikan kebenaran itu berpikirnya adalah bukan berpikir kepada nanti dia menghadapi efek negatif bagaimana. Enggak, dia berpikir peduli amat orang lain gitu. Ya mestinya dia berpikir. Ya contohnya misalnya makanya sampai ada hadis Nabi mengatakan afdhalul jihad ya qaulul haqq 'inda sultanin ja'ir, gitu loh. Jihad yang paling afdol kata Nabi menyampaikan kata-kata kebenaran sekalipun di depan penguasa yang zalim gitu. Hmm. Ya kan? Yeah. Nah, itu kan pahit untuk bisa menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hmm. Kan ada resiko yang akan dihadapi oleh si penyampai kan. Betul. Gitu ya. Itu pahit kan buat diri dia kan. Nah, tapi kalau memang dia ahlul haq, dia memang pembela kebenaran yang sejati, ya, la qimatalah, istilahnya enggak khawatir gitu lah. Mm-hmm. Ya, lau matalaim bagaimanapun gitu ya kan resikonya, yeah, dia siap menghadapinya. Gitu. Jadi tolong jangan diartikan bahwa kita menyampaikan kebenaran lalu orang lain jadi merasa pahit itu kita dalam kebenaran. Tidak. Gitu. Kecuali ya kan, kalau memang kita sampaikan itu sudah benar, ya kan, dan pihak yang menerimanya memang pihak yang bermasalah, mm-hmm, gitulah. Mm-hmm. Kalau pihak yang menerima pihak yang bermasalah, memang selalu apapun yang kita ucapkan selalu tetap bikin dia sakit, masalah, ya? Gitu, tetap sakit, gitu. Biarpun kita menyampaikan sudah seindah apapun, sehalus apapun, ya kan, tapi kalau memang hatinya sudah bermasalah orang tersebut, ya boro-boro dia sadar, ya kan, dia malah makin kesel sama kita, kan, gitu. Baik. Kemudian pertanyaan Mbak Lidiatul lagi tentang pelawak itu kan asumsinya menghibur, memberikan kesenangan. Yeah. Kesenangan buat orang lain. Nah, ini seperti apa nih hukumnya dengan tadi yang disampaikan waktu set pertama tadi? Ya, jadi kan memang ada juga hadis Nabi yang kurang lebih bermakna ya, di antara sedekah itu adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu, mm-hmm, kan begitu. Mm-hmm. Nah, cuma tetap ada rambu-rambunya. Mm-hmm. Gitu. Jadi boleh orang berhumor, boleh orang bergurau, boleh orang bercanda. Cuma Nabi SAW mensyaratkan dalam canda, humor, bergurau itu jangan mengandung kebohongan. Itu saja masalahnya gitu. Kalau dia mengandung kebohongan, berarti dia jatuhnya sudah menjadi sesuatu yang dicela oleh Nabi SAW. Makanya Nabi itu kalau bergurau, Nabi itu bergurau juga loh, jangan salah. Jangan dikira karena Nabi itu teladan kita terus beliau tuh wajahnya angker aja terus gitu. Enggak. Ya kan Nabi itu bergurau juga. Contohnya, contoh gurauan Nabi. Iya, contoh gurauan Nabi adalah datang seorang nenek-nenek kepada Nabi SAW terus bertanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah orang seperti aku ini masuk surga?" gitu. Dengan tegas Nabi mengatakan, "Wah, orang model kamu mah enggak ada di surga." Gitu. Pergilah ibu ini dan ternyata enggak berapa jauh dari Nabi, ibu ini menangis. Terus sahabat yang melihat melapor, "Ya Rasulullah, engkau telah membuat nangis ibu-ibu itu." Nabi tetap aja senyum-senyum, enggak merasa bersalah, enggak apa gitu kan. Yeah. Akhir kata Nabi, "Panggil ibu itu ke sini," gitu kan. Dipanggil. Masih menangis ibu itu, dia, "Kenapa engkau menangis?" gitu. Si ibu bilang, "Ya Rasulullah, engkau bilang aku enggak bisa masuk surga." "Apa iya aku bilang begitu?" "Iya, tadi engkau bilang orang model aku enggak ada di surga." "Memang betul aku bilang gitu, tapi aku enggak bilang engkau enggak bisa masuk surga. Yang aku katakan adalah orang model engkau enggak ada di surga." Artinya ibu, kalau ibu tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan ibu, beribadah tepat waktu, menjalin silaturahim, segala kebaikan si ibu inilah yang biasa dia lakukan, ibu bakal masuk surga. Cuma ibu nanti di surga akan di remajakan sama Allah Ta'ala. Karena surga itu hanya dihuni oleh remaja, katanya gitu. Gak ada model nenek-nenek begini di surga. Ya gitu. Subhanallah kan. Itu berkelas itu. Humornya berkelas. Dan tidak bohong kan. Betul. Itu justru hakikat gitu. Mengajarkan yang benar gitu. Baik. Ini semakin menarik Sat. Karena bersentuhan langsung dengan esensi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh, kita mungkin harus jeda sesaat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika tadi kita mendengarkan beberapa ulasan terkait dengan bahayanya lisan, masih ada hal yang lain yang akan kita bahas lebih lanjut. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita berbincang tentang mengendalikan lisan bersama Ustaz Ihsan Tanjung. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Terkadang memang menyampaikan sesuatu tadi banyak risiko yang kita hadapi gitu ya. Apakah kita sebagai seorang masyarakat biasa maupun kita sebagai seorang pejabat yang menjadi anutan banyak orang. Tapi di dalam realita keseharian kita juga terkadang sering menemukan bahwa ketika seorang pejabat itu berbicara malah membuat bingung masyarakatnya. Siapa yang harus dipegang gitu ya? Si A bicara lain, si B bicara lain, padahal dalam konteks yang sama Ustaz. Kalau timbul persoalan seperti ini, kita sebagai masyarakat harus seperti apa bersikapnya? Iya, itulah sebabnya kita umat Islam ini sebenarnya sangat bersyukur kepada Allah Taala bahwa kita ini diberikan pusaka warisan oleh Nabi Sosalam. Nabi itu bersabda yang kurang lebih adalah berbunyi taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kalian dua pusaka, dua warisan yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepadanya. Kedua warisan itu adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnahku, hadis gitu. Nah, jadi dalam kondisi zaman seperti sekarang ini di mana memang tidak sedikit orang yang ditugaskan memegang urusan umat ini, urusan masyarakat luas ini, ya kan, itu terdiri dari kalangan-kalangan yang maaf kata orang Betawi itu ngablak aja kalau ngomong gitu, ya kan? Apa itu maksudnya? Ngablak itu artinya ya, asal aja jeblak aja kita ngomong tuh, nggak mikir gitu loh, nggak merujuk kepada apa yang semestinya gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti ini kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Islam, kita harus kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Itulah hakim kita sekarang ini, ya. Gitu. Kalau kita menganggap hakim kita sekarang ini adalah mereka-mereka yang sedang memegang kendali urusan, padahal mereka tidak berhakimkan kepada Quran dan Sunnah, bagaimana mungkin? Gitu. Makanya ada apa namanya, ada ungkapan dari Nabi SAW yang mengatakan, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Gak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka durhaka kepada Allah Ta'ala. Gitu. Maka kita hanya mau menerima ucapan dari pemimpin siapapun dia jika ucapannya itu online dengan Quran dan Sunnah. Kalau dia online, kita ikuti. Dan kita ikuti bukan karena dianya, tapi karena Quran dan Sunnahnya yang dia ikuti, ya. Gitu lah. Tapi begitu dia sudah tidak online dengan Quran dan Sunnah, mohon maaf, dia boleh pemimpin, boleh apa, ya kan? Tapi Quran dan Sunnah pegangan kita. Itu yang lebih kita utamakan. Gitu. Nah, itulah prinsip yang harusnya dipegang oleh setiap Muslim. Nah, dan memang Nabi SAW sudah memperingatkan sejak 15 abad yang lalu, sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana yang menjadi pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang terbodoh di antara kalian. Akan tiba masanya seperti itu. Atau dalam ungkapan lain, mulkus sibyan, akan muncul tanda-tanda akhir zaman, yaitu penguasa-penguasa itu, maaf, anak-anak kecil menjadi penguasa, kata Nabi gitu. Nah, hadis ini punya dua penafsiran. Penafsiran pertama, di rumah tangga yang mengendalikan bukan orang tua lagi, tapi anak-anak yang mengendalikan. Artinya orang tua nggak bisa mengendalikan anak. Anak ngatur-ngatur gitu loh, ya kan? Dan orang tua ngalah sama anak. Ini kan berarti kekuasaan di tangan anak-anak. Tapi ada pengertian kedua. Pengertian kedua adalah yang jadi penguasa, jadi pemimpin di tengah masyarakat itu personalitinya, kepribadiannya, kekanak-kanakan. Dan menurut hemat saya, zaman kita sekarang dua-duanya kita temukan. Banyak di rumah tangga orang tua nggak bisa mengendalikan anak, tapi anak yang ngatur orang tua. Dan juga realitas di masyarakat, pemimpin tuh nggak sedikit yang maaf ya, mentalnya kekanak-kanakan gitu, kelakuannya kekanak-kanakan, sampai dijuluki TK sama kanak-kanak gitu. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu muncul di tengah kita, kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Makanya disinilah pentingnya tugas para dai. Para dai itu tugasnya adalah mengingatkan umat Islam ini, ya, mau di zaman kayak apapun, mau zaman materialisme kah, mau zaman memang sudah benar kah, gitu kan, kembali pada Quran dan Sunnah itu suatu hal yang wajib, gitu loh. Gak ada ceritanya kembali pada Quran dan Sunnah itu hanya pada masa tertentu saja, pada masa lain gak perlu, gitu loh. Gak bisa kita dengan dalih, wah ini kan udah era modern gitu kan, kita udah punya aturan-aturan yang lebih canggih daripada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu kan masih mentah gitu, enak aja gitu, ya kan? Biar kata mentah juga datang dari langit ketujuh kan gitu, dari langit tertinggi gitu. Dan itu pun sesuatu yang masih kita perdebatkan, apa iya dia mentah gitu. Bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan barat gitu kan, yang hatinya jernih mencari kebenaran, justru setelah membaca Al-Quran seorang diri, dia menyimpulkan, this is the book, ini dia bukunya, gitu lah. Padahal ilmu di kepala dia udah banyak sekali kan. Nah itu menunjukkan apa? Dia gak mentah. Ini barang mateng gitu lah, ya kan? Cuma kita yang secara sengaja sekarang meninggalkan, karena kita menganggap kita lebih cerdas daripada Allah Ta'ala. Bikin aturan-aturan hukum perundang-undangan yang kita sangka lebih hebat daripada ya, undang-undang Allah Ta'ala. Walaupun acuannya bukan Al-Quran dan Hadis itu ya. Walaupun kalaupun acuannya iya juga sebagian aja, sepotong-sepotong aja. Mana yang cocok diambil. Baik. Yang gak cocok, ah ini udah jadul nih, udah jadul gitu. Baik Ustaz, kita mungkin berikan kesempatan lagi pada adik-adik yang ingin bertanya. Silahkan, dua orang tanya lagi, saya berikan kesempatan. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Nama saya Sri Rahmawati dari IKI Jakarta. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini dan luar biasa. Namun yang ingin saya tanyakan ada dua. Pertama, ada tipe orang tuh berpikir baru berbicara, ada orang yang berbicara baru berpikir. Kemudian fenomena yang kita saksikan pada zaman sekarang ini ya, sesudah adanya reformasi, sepertinya kebebasan berbicara itu sudah kebablasan gitu ya. Sehingga akhlak yang terbaik, berbicara yang terbaik, pemimpin yang terbaik dalam berbicaranya itu yang bisa kita pegang itu sulit kita temukan seperti yang Ustaz katakan. Nah, bagaimana sih cara menyembuhkan mengendalikan hati supaya timbul keberanian berbicara yang baik gitu ya. Kemudian kalau kita lihat yang sekarang kita alami gitu ya, lidah ini memang sulit sekali untuk dikendalikan karena informasi dan yang kita rasakan ini sepertinya lidah itu sulit sekali untuk kita diam gitu. Kadang-kadang ada yang berbicara benar, pemimpin kita benar, tapi suka dibalikan, ah ngomong begitu dia aja begini gitu. Okay. Jadi hadis tentang Nabi bilang, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat orangnya gitu. Itu bagaimana? Oke. Okay. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu kesempatan lagi. Ya, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Silakan Mbak Desi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz yang terhormat. Seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, bahwasanya jika berbicara lisan itu tak ada habisnya, karena memang berbicara itu memang keluarnya dari lisan. Semua seperti gerbang kata-kata begitu. Banyak sekali mungkin kesalahan-kesalahan yang keluar dari lisan itu banyak sekali, bahkan menjadi hal-hal yang dilematis lah gitu, seperti itu. Saya sini hanya menyoroti banyak sekali orang-orang yang seperti yang disampaikan tadi bermuka dua gitu, atau mungkin dari jenisnya itu munafik begitu. Nah itu saya pikir tuh masalah yang sangat rumit begitu. Bahkan ada suatu kelompok masyarakat yang mungkin mereka terbiasa berbicara lembut, berbicara baik-baik, sehingga mereka itu tidak tidak pernah mengungkapkan kata-kata kasar di depan lawan bicaranya. Namun ketika di belakang gitu, itu banyak sekali hal-hal yang buruk yang dibicarakan. Baik, baik Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi. Dari Mbak Rahmawati tadi tanda mengatakan bahwa ada tipikal orang yang berpikir baru berbicara, begitu pula juga ada sebaliknya, berbicara baru berpikir gitu ya. Nah kalau kita melihat yang terjadi saat ini seolah kebebasan nih. Nah, bagaimana kira-kira cara mengendalikan hati untuk bisa berbicara sesuatu yang benar gitu ya. Dalam hal ini mungkin dari sisi lain ada retorika yang bagus juga itu Ustaz. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan beliau tentang lidah yang sulit dikendalikan ini, karena memang informasi yang begitu mudahnya datang kepada kita, sehingga ketika ada suatu isu yang dimuncul, mudah sekali kita juga menyambarnya. Apakah itu kebaikan maupun kejelekan ya Mbak ya, begitu ya. Silahkan Ustaz, ditanggapi dua hal ini. Iya, jadi memang kembali kepada lagi-lagi qalbun salim, ya kan? Hati yang jernih, hati yang bersih gitu kan. Dan tadi kalau saya tidak salah Mbak yang pertama ini kan menanyakan bagaimana agar lisan kita itu dalam berbicara tuh ada keberanian. Betul. Gitu kan. Nah, saya kembali harus mengingatkan yang sudah saya katakan tadi, tapi karena ini penting saya ingatkan kembali bahwa ini sangat terpulang kepada seberapa jauh hati kita ini terpaut ke akhirat. Kalau hati kita sudah terpaut ke akhirat, pada hakikatnya semua yang kita lihat di dunia ini menjadi perkara yang kecil kan gitu. Nah karena dia perkara yang kecil, termasuk mereka-mereka yang mengancam sekalipun, kita anggap ancamannya kecil. gitu. Walaupun berujung dia harus masuk bui gitu ya. Hatta sekalipun gitu. Dan itulah sebabnya kalau kita baca kisah-kisah tentang para ulama-ulama yang istiqomah, ya kan, mereka itu enggak peduli walaupun resikonya harus masuk ke dalam apa? Sijil, ya kan, masuk penjara gitu. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hidup di suatu masa di mana penguasa waktu itu, khalifah waktu itu, menginstruksikan dia untuk mengeluarkan fatwa pesanan. Gitu. Apa itu fatwa pesanannya? Agar memfatwakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, Imam Ahmad gak mau. Karena Imam Ahmad tidak berfaham bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah gitu. Tapi diperintahkan oleh khalifah untuk mengeluarkan fatwa pesanan ini karena khalifah keyakinannya Al-Quran itu makhluk gitu. Efeknya apa? Karena dia gak mau, di penjara gitu. Nah, efek dia di penjara gak apa-apa buat dia. Artinya nothing to lose gitu. Karena kasarnya beliau hatinya sudah ke akhirat. Pikir dia, apa sih artinya dipenjara di dunia asalkan bebas di akhirat? Gitu. Tenimbang di dunia bebas ya kan, mau mengucapkan fatwa pesanan itu, tapi di akhirat dipenjara selama-lamanya dalam neraka, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Makanya ketika Imam Ahmad sudah berada dalam penjara sekalipun, itu murid-muridnya tetap berdatangan. Ta'lim jalan terus gitu loh. Dari balik jeruji. Nah, ketika jumlah murid-muridnya makin banyak, nah mulailah murid-murid tertentu merasa, wah ini kok begini amat, nelongso amat gitu ya, ngaji kok dibalik trali apa jeruji besi, ya? Besi ini penjara gitu kan. Akhirnya ada yang mengusulkan, wahai Imam Ahmad, ini gak pantas nih kita ngaji kayak begini. Apa gak sebaiknya engkau udahlah keluarkan saja deh fatwa yang diminta sama khalifah itu. Ya kan? Imam Ahmad balik bertanya, sebelum saya menjawab saya balik bertanya katanya, apa yang dilakukan oleh murid-muridku di luar penjara ini katanya kita. Seluruh muridmu sekarang standby katanya, megang kolam, megang bolpen dan megang kertas ya kan, siap mencatat fatwa apapun yang engkau keluarkan. Ya kan? Karena mereka ingin sekali belajar dari engkau gitu. Apa jawab Imam Ahmad? Justru karena mereka begitulah aku tidak akan mau mengeluarkan kata-kata batil katanya gitu. Karena kalau aku keluarkan kata-kata batil, Al-Qur'an itu makhluk, semua mencatat, menjadi sejarah kan. Betul. Bahwa Imam Ahmad telah mengeluarkan kata-kata yang batil. Berarti kebatilannya berkepanjangan gitu. Nah, jadi subhanallah, orang yang hatinya sudah terpaut ke akhirat, istilahnya diancam enggak bisa dengan ancaman dunia. Gitu loh, diiming-iming gak bisa dengan iming-iming dunia. Kenapa? Dia maunya iming-iming akhirat, jannah gitu. Sedangkan jannah itu sesuatu yang subhanallah, mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, berbagai informasi yang ada sekarang ini ya kan, semakin menjerumuskan atau berpotensi menjerumuskan lisan kita menjadi tidak terkendali. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya tidak terkendalinya karena apa? Karena kita mau menanggapi. Gitu loh. Sekarang kan misalnya kita buka internet, misalnya kita nonton TV, ya kan? Kita lihat berita apa, infotainment misalnya gitu, ya kan? Kan kita punya dua pilihan, terus nonton, ya kan? Atau matiin aja atau ganti channel kan gitu, ya kan? Itu dua pilihan. Atau katakanlah terus nonton, gitu kan? Setelah nonton pun kita punya dua pilihan. Nanti setelah kita nonton kita hanya ambil pelajarannya, atau setelah kita nonton kita sebarin lagi, kan gitu? Kan ada dua pilihan gitu. Nah, bagi orang yang memang bisa mengendalikan lisannya, dia selalu akan memilih yang paling aman untuk akhiratnya. Gitu. Makanya lagi-lagi orientasi hatinya, akhirat itu ya yang paling penting. Ya. Apa yang jadi orientasi gitulah. Baik. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, waktu kita tinggal 3 menit Ustaz, tentang orang yang bermuka dua ini, sebuah tanggapan nih kata Mbak Desi tadi tentang berbicara yang baik di satu sisi sementara di sisi lain berbicara yang lain gitu ya. Dan ada orang yang juga menusuk dari belakang, berbicara di depan kita manis gitu, tapi di belakangnya menusuk gitu. Nah, di sisi lain dia juga mengatakan tentang kaitan antara instruksi hati itu kepada otak kemudian ke lidah itu sendiri. Nah, hubungannya itu seperti apa? Baik, jadi untuk yang pertama saya bacakan langsung hadisnya, riwayat Imam Bukhari ya. Man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani min narin yaumil qiyamah. Gitu. Barang siapa yang memiliki dua wajah sewaktu di dunia, maka di akhirat dia akan memiliki dua lidah dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan, mengerikan sekali gitu loh. Jadi orang akan menyaksikan lidah dia berubah menjadi api gitu loh. Dua ini, dua cabang gitu kan. Ini kan sebuah teguran yang sangat keras dari Nabi SAW agar kita hidup di dunia ini jangan wajhain, punya dua wajah gitu loh, ya kan? Ngadepin orang yang membela kebatilan kita seolah-olah satu grup sama dia, ngadepin orang membela kebenaran seolah-olah kita satu grup dengan dia, kan nggak mungkin gitu. Makanya dalam hadis lain lagi kata Nabi, la takun imma'ah, janganlah kamu jadi orang imma'ah. Imma'ah itu artinya kayak bunglon gitu, ya kan? apa in ahsanan nas ahsantum, kalau manusia berbuat kebaikan kamu ikut berbuat kebaikan, wa in asa'an nas asa'tum, kalau manusia berbuat kejahatan kamu ikut berbuat kejahatan. Mm-hmm. Walakin wattinu anfusakum, akan tetapi genggam eratlah jiwa-jiwa kalian. Mm-hmm. Jika manusia banyak berbuat kebaikan, ikut berbuat kebaikan. Jika manusia banyak berbuat kejahatan, tinggalkan kejahatan mereka. Ya, kita harus punya sikap, ya, harus punya prinsip dalam hidup di dunia ini. Ya. Wah, tapi Ustaz, kalau kayak gitu nanti teman kita sedikit. Mm-hmm. Mending sedikit tapi benar. Gitu. Mm-hmm. Daripada banyak tapi gado-gado gitu. Ya. Yang ujung-ujungnya kita nanti juga gado-gado di akhiratnya kan gitu. Baik. Nah, makanya kalau hatinya qalbun salim, ya kan? Qalbun munib, hati yang selalu kembali kepada Allah Ta'ala, kepada akhirat, ya kan? Dengan sendirinya lisannya juga akan menjadi lisan yang terkendali insyaallah Ta'ala. Baik, Mbak Desi, Mbak Rohani dan cerita jawab pertanyaannya. Dan seperti apa tentang qalbun salim ini, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bahas lebih lanjut, Ustaz. Ustaz, sayang sekali kita dibatasi waktu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya. Dan teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta juga terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah tadi kita mendengarkan diskusi tentang bagaimana mengendalikan lisan ini, tentu kita menjadi terbuka wawasan kita, bahwa esensinya setiap pembicaraan kita, setiap aktivitas kita, upayakan selalu berorientasi kepada akhirat. Karena dengan begitu, ini insya Allah akan membawa kita menjadi lebih baik, walaupun tanpa meninggalkan urusan dunia yang saat ini menjadi bekal kita nanti ke akhirat kelak. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya Rahmaja Asmuri undur diri dari teman Anda dan berterima kasih atas partisipasinya. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. TVRI, telah visinya kita semua. pagi Nusantara. Selamat pagi.